Yahya pasal 22. Annan pa alona namane pangramian Paskah ratu mipuang Isa jo kota Betania tonani itoro Lazarus tomangka napa tuo pole puang Isa jo mai kamatianna. Ditambai itu puang Isa kumande jio na Marta mang pasadia kande. Ia tonasolan puang Isa cuma dokko kumande den todai Lazarus. Ratu ni Maryam bawa minyak-minyak gajah suli alinna to disanga narwastu agi-agi si tangga litere. Na tua ilako ajena puang Isa namanem padi'i berwakana. Silele lan bola to bauna sanga liwa abu sarunguna. Apa den mesa anak gurunna puang Isa disanga Yudas Iskariot ia moto lampa pejokwani mangkadai na kuah. Siapa ria jo minyak-minyak? Na teda na dibalu talu ratu dinar. Na yatu alinna dibentuk ka asiasi. Tangia atau ka asiasi na tangaran Yudas na mangkada susi joo. Apa maduarim bokoi. Biasa memboko doi kasirempunan. Dian na lansepu sanga ian nanai. Na kuwa puang Isa. Eloran ni tu ubaine. Na pugauki susi joo. Lampas saja itu ka dilamunanku. Yato to ka asiasi. Laden bang ni alan tangatangami, apa ya te aku, te edaku terotaruh lan tangatangami. Buddha atau Yahudi saat ini kumua, joi kota Betania atau puang Isa, ia mojo nama lelako las sitamuan ni. Te eda na puang Isa manda na paralui nama lelako, apa maleto ing kita Lazarus, to mangka na patua pole jio mai kamatean. Na ia to kapala imang madoang to lambuno Lazarus. Sanga ia pusabai na teeda na menturu lako kapala imang toto Buddha. Hapa matapala kori puang Isa. Ia to namasawanna mo. Buddha tau jio kota Yerusalem saat ini kumua mang tangalalan ni puang Isa mangudu lako kota. Ia jo waktu gajah Buddha mo tau ratu sirempun. Lampa marwah itu pangramian Paskah. Jo kota Yerusalem. Pada nalami daun kaju palem jo mai garontona. Namalen tamui to puang Isa. Nami tamba-tamba na kuwa. Pakala abi puang Allah Ta'ala. Dibarakai toto ratu pusanga sangan na puang. Rajana to Israel. Nalai keledai lundara to puang Isa. Nasakei susi to diuki lansura Allah Ta'ala kumua. Kamu to Yerusalem, danggi malaja. Kitai ratu mito rajami, sakai keledai lundara. Ia jo waktu teeda panapahang itu anak gurunna puang Isa, jo apa napugauk tau. Apa mang kami radi pakala abito puang Isa, tona dipatuo pole mo jo mai kamatean, namane ningaran ni kumua, mang kami diuki lansura Allah Ta'ala, jo na pogauk tau lako puang Isa. Buddha tau to nasolan puang Isa to na tambai ito Lazarus mesun lan mai liang. Ana patua pole jo mai kamatean. Malebang pang pesenan ni jo kareba. Ia mo jo na male to tobudan tamui puang Isa. Sanga na saading mo kumua. Mang kami na pogauk jo tanda me jangaran. Si pang kada-kada mi toto farisi na kuwa. Teda mo apa wa ding ta pogauk. Kita bang mi. Sinin na tau menturuk ngasem milako. Ia tulako otomale de kota Yerusalem lamas sambajang ke pangramian Paskah. Dento batu pira-pira to Yunani. Male to Yunani lako Filipus nakwani. Oh mane, ia kewadingi maduangkanlah sitamu puang Isa. Ia to Filipus to Betsaida jio tanah Galilea. Ia mojo na male Filipus mpawani Andreas, na mane male sola dua mpawani puang Isa. Na kuwa puang Isa ngkwani. Na dete mi watungku te e aku anak mentolino, la dipakala abih. Lami ingaran te e kadangku kumua, wading na dipasang rapang banne. Ia keteda na ditanan do litak na mate, la datan bangi sang lise. Apa ia jo sang lise banne, ke ditanan ni na mate, mana rimembuda buanna? Ia toton turubang pak keloran penawanna, teedan nalan nampak katuan melo teeda cappaana. Apa ia toto teedan na turubang pak keloran penawanna lan teelino, ya molan nampak ka tuan melo te eda cappana. Indenda kamu to maduang pangajamanna, la undi ilako aku, anna umbo-umbo kuni imale, jio todai. Ya to tom pangajamanna, la na angga ambeku. Nakua puang isa, gajaliah penawangku, apa ratu laku pau te eto'o, laku kuaraka, oh ambe, pasalama anak jio mai te e kama parisan, te eda. Sangayamo jo onda swanna ambeku angkuratu. O ambe, pakala abih misangammi. Iya to namangkam paui susi jo. Den gamara jo mai suruga nakua. Kupakala abih mo, nala kupakala abih unapa. Iya to tobuda jo to sadingi jo gamara si pangkada-kada nakua. Oh, oni galugu. Apa den to kumua? Tangnia. Dan malaikat si pangkadam ni. Mangkadai puang isang kuan ni jauh tobuda. Ya jauh gamara misading tangia kaparaluanku, apa kaparaluan mi? Nadete mi watunna ladi raatah karakarana tolino. Ya te eto'o ladi caabian mo lako salian tobalisi tong kuasai ite elino. Apa ya te aku ladi pamajau na alan lino, na laku paratu to sinin na tau lako aku. Ya mo na mangkada susi jauh. Sangana pangapisenan ni matumbai carana lamate. Nakua to tobudang kuan ni. Menuru to diuki la surah Allah Ta'ala. Ia to raja mang pasalama. La tuo te da cappana. Matumbai takua kumua ia to anak mentolino. La di pamajau la lino. Indara palek jo anak mentolino. Bebali mi puang isa nakua. Cinggatu umura te aku arang solan kamu. Jaji luming kamu ke solauna pa kamu te arang. Danggi mi kalilinan. Ya to tolumingkalan kamalilinan. Te edana isen ni umbor lanani imale. Katapai te e aku arang. Kesolauna piki. Ami menjaji anak arang. Ya to namangka mupuang isa mangkada susi joo. Melele mi na te edamo napang pikitan kalena lakoto buda. Moi na buda mo tanda mi jangaran na pogau puang isa joolona to buda. Apa cia ing katapai. Susi mi jo na jaji to na paujolo mo na biasaya kumua. O puang, kidi ratau katapai to kareba ki pangpisenan. Moi di pakitan tau to kuasanta, teda to na katapai. Ya mo jo, na teda na matappa to tobuda, na saba na kuato pa na biasaya. Na kua puang ala ta'ala, kupabutai to matanna, kupembatuk kito penawanna, nadanggin na pakita matanna, nadanggin na pahangi, nadanggin na mengkatoba ala ko kaleku, an nadanggi kupamalagahi. Napojolo mo na biasaya susi jo ompau puang isa, sangamangka mo nakita to kamala abiranna. Moi na susi jo, budauna pekamberan to Yahudi matappa ala ko puang isa, apateda na baranin pau ila ko tau, sangamalajai. Tang neloran to parisi mentama bola pasambajangan. Labi nakabudai to ka dipujian pole jo mai tolino, na ia to ka dipujian pole jo mai puang Allah Ta'ala. Nandongi gamaranna puang isa nakua. Ia to tomatappa lako aku, tangia aku manda nakatappai. Apa matappa toi lako puang Allah Ta'ala to suana. Na ia to tongkita na, nakita toomi to to suana. Ratu mo tamalino susi arang, ikuan na yato to matappa lako aku, te edamon nalatorro lan kamalilinan. Na yato to sading kadangku, na te edan na pugauki, te edan na aku lasesay, na sabak te edaku ratu lasesay totolino, apalaku pasalama ri. Yato to ciang tarima na, sola to ciang pesadingi kadangku, yamo joo kadaku pangpesenan, larata karakarana ke kiamak milino. Nasabak tangia pak kelorangku kumangkada. Apa ya to kupau? Ya mo to na parentan na ambe to suana. Nakuisen kumua, ya jau parentanam pangaben katuan melo te eda cappaana. Ya to apa kupangapesenan, susi to napauan na ambe.